nanti aku di dalam setia, walau sengsara kesakitan menanti aku, tentunya dia sempadan antara cinta dan menafikannya, membuat aku berlegar mencari lain darimu di indah. Namun setelah jatuh di kakimu dan terbuai dalam pelukanmu, ku sedar wanita, aku kesunyian tanpamu, walau kaku tidak tentu. Dalam hatiku pintamu, biar bagaimana sengsara menjadi kemanisan, biarpun siksanya sana.